Pertanyaan, bagaimana cara mengenalkan dakwah pada orang lain yang cukup awam? Iya. Kita lihat keadaan orang yang didakwahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang kondisi keadaan orang-orang yang akan didakwahi oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang ketika itu akan berangkat ke negeri Yaman dengan misi berdakwah, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada sahabat Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum yang kaum tersebut dari kalangan ahlul kitab. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan orang yang akan didakwahi. Maka ketika kita akan mendakwahi seseorang, lihat dulu. Sampai sejauh mana himmah, perhatiannya, ihtimamnya kepada Islam. Kalau dia senang dengan amalan-amalan kebaikan, dakwahi dulu. Misalnya orang kan ada misalnya, wah saya senang beramal ini, keutamaan-keutamaan amal, sampaikan. Keutamaan orang yang bertauhid. Kan ada, kadang ada orang yang suka keutamaan-keutamaan itu. Kenapa orang itu rajin bersedekah? Ternyata dia mengejar keutamaan sedekah. Kenapa dia rajin sholat duha? Karena dia mengejar keutamaan sholat duha. Nah, orang-orang yang seperti ini, dakwahi dengan hal-hal yang seperti itu. Keutamaan tauhid. Terselamatkan dari siksa api neraka dan seterusnya. Nah, ini disampaikan. Keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Sampaikan pokok-pokok ataupun rincian penjelasan tentang hal yang demikian. Jadi dilihat kondisi orangnya. Jangan orang yang baru belajar masih awam, sebagaimana di sini dituliskan cukup awam. Yang disampaikan dulu, wah ini masalah MLM, ini, waduh faham saja enggak, apa ini MLM? Jangan-jangan bisnis, wah ini. Jadi prinsip-prinsip agama tentang tauhid, tentang iltizam, tentang tamassuk bis sunnah, keutamaan orang yang memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dulu itu. Sehingga dia benar-benar mencintai tauhid, dakwatu tauhid, dia beramal. Kemudian dia tidak suka, membenci kepada kesyirikan dan seterusnya. Senang kepada sunnah, amalan-amalan tentang sunnah. Sampaikan hadis-hadis yang telah jelas kesahihannya. Sampaikan. Yang hadis itu memuat tentang keutamaan-keutamaan. Sehingga orang itu tidak antipati terlebih dahulu. Ini mengenalkan dakwah kepada masyarakat yang masih awam, masih belum memahami Islam dengan baik. Dakwah melalui media sosial kita, WhatsApp. WhatsApp kan banyak. artikel-artikel yang itu merupakan ya, prinsip-prinsip beragama. Seperti sekarang menjelang Natal, ingatkan ya, bagaimana sikap toleransi yang sebenarnya ya. Bertoleransi bukan berarti melacurkan diri. Bertoleransi bukan berarti melabrak prinsip-prinsip agama. Bertoleransi bukan berarti meruntuhkan ya, nilai-nilai al-wala wal-bara. Kita ya, ada aturan-aturan di dalam agama ya, di mana kita boleh berinteraksi dengan selain ya, orang yang ya, misalnya dari kalangan agama lain, berinteraksi dengan orang dari kalangan agama lain, ada aturannya ya, ini dijelaskan. Bukan berarti apa satu ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, cuma itu ayat itu tanpa penjelasan bahwasanya ada sisi-sisi lain di dalam syariat ya, yang ya, umat Islam pun boleh berinteraksi dengan non muslim. Ya. Nah, ini jangan sampai kemudian difahami seakan-akan wah kalau non muslim sudah ya. Disikapi. Ada penyikapannya bagaimana ya, sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon nasihatnya bagi orang tua yang membiarkan anaknya keluar dari rumah dengan tidak memakai kerudung. Ya, anaknya usia berapa dulu? Ya, kalau usianya masih 4 tahun, 5 tahun, ya kita didik mereka dengan berkerudung. Ya, tetapi mereka belum punya kewajiban. Anak-anak seusia ini belum punya kewajiban untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya. Kecuali anaknya mungkin sudah haid, sudah apa menginjak usia yang ya memang syariat sudah terpikul pada dia, maka dinasehati. Orang tua berkewajiban untuk menasehati dengan cara yang bijak, dengan cara yang lemah lembut. Ya, jangan kasar. Ya. Jangan terbawa emosi ketika menasehati. Ya. Ya. Tapi nasehati dengan penuh hikmah, penuh kasih sayang. Ini anak kita. Ya. Jangan terus. Ya. Sehingga kesannya dikasari. Ya. Kita khawatir anak-anak remaja sekarang ini luar biasa. Ya. Dikasari di rumah, udah gak tanggung-tanggung. Ya, lari dari rumah. Naudzubillah. Ya. Ya. Nasihati dengan cara yang lemah lembut, sabar. Kita sebagai orang tuanya sabar. Dan kita sebagai orang tuanya banyak berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita ya, dijaga, dilindungi, mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita berikhtiar untuk terus menasehatinya, jangan bosan-bosan, sabar terus menasehatinya, jangan kemudian menasehati dengan diiringi emosi, lempar piring, lempar gelas. Ya. Na'udzubillah, tidak boleh seperti itu. Ya. Hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua ikhtiar terus dengan penuh kesabaran. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Nabi Harun alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk mendakwahi Fir'aun. Ya. Diperintah dengan mendakwahi dengan cara apa? dengan layinan, dengan lemah lembut. Dalam keadaan Fir'aun ini ngaku sebagai Tuhan, bayangkan. Tapi didakwahinya dengan apa? Lemah lembut. Ya. Luar biasa. Ya. Yang dalam keadaan sudah sedemikian tingkat, ya, yang luar biasa, Fir'aun. Tapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada, ya, nabinya, ya, untuk mendakwahi Fir'aun dengan lemah lembut. Ya. Nah, ini menunjukkan, ya, apalagi yang masih dalam taraf bawah, ya, perbuatan maksiatnya itu masih bawah. Fir'aun ini sudah pol sudah. Tapi diperintahkan kepada nabinya untuk mendakwahinya dengan cara lemah lembut. Nah, ini, ya, kita kepada anak-anak kita lemah lembut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, melindunginya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Ya. Apalagi di waktu-waktu yang mustajabah. Ya. Waktu-waktu dikabulkannya doa, sepertiga akhir malam, doa terus. Ya. Yakin dengan kekuatan doa. Ya. Dan kita pun terus berupaya ikhtiar dengan nasihat yang lemah lembut. Jadi apapun, ya, belum berkerudung atau melakukan maksiat apa, intinya dakwahi dengan cara lemah lembut, dengan penuh kesabaran, ikhlaskan hati semata-mata ingin, ya, menasehati agar anak ini menjadi anak yang soleh, soleha, ya, terus dakwahi, nasehati. Ya. Jangan kasar, ya, jangan menggunakan kekerasan, ya, apalagi sampai diikat tangannya, ya, dipukuli, ya, jangan seperti itu. Mohon nasihatnya bagi kami selaku orang tua yang mendatangi majelis ilmu dengan membawa anak, di mana anak-anak yang tidak bisa diatur. Bukan tidak bisa, belum bisa. Ya, kalau tidak bisa itu sudah paten, enggak bisa dirubah, belum bisa. Ya. Sehingga ribut dan mengganggu yang lainnya untuk mendengarkan taklim. Nah, itulah tugas kita sebagai orang tua. Ya. Jangan hanya bisa memproduksi. Ya. Artinya, kalau sudah diamanahi, ya, anak kita kalau mau dibawa ke majelis ilmu, dudukkan dengan kita, beri pelajaran, nasihat, jangan kemana-mana, duduk yang baik, ini majelis ilmu. Anak-anak kan belum paham. Ya. Lari sana, lari sini, main sana, main sini, belum paham. Ya. Nah, karena itu sering-sering kita memberi nasihat agar tertanam, ya, ke dalam diri anak. Bahwasannya perbuatan seperti itu di majelis ilmu itu sesuatu yang tidak baik. Itu sesuatu yang keliru. Nah, ada teguran dari kita. Jangan begitu, ini majelis ilmu, diam. Nah, itu memberi pelajaran, itu menasehati. Terus kemudian anaknya lari, ya, dimaklumi. Ya, dimaklumi. Ya. Jangan malah kitanya seperti anak-anak. Awas kamu, malah ribut. Ya. Maksudnya ingin menasehati anak tapi malah ribut, bikin geger yang lain. Ya. Ya. Anaknya dipukuli lagi, nangis, malah tambah ribut. Ya. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Kan kalau anaknya dipukul nangis jadi lebih besar, mengganggu orang lainnya. Nah itulah pentingnya kita dalam mendidik anak itu sabar, penuh kesabaran, penuh kelemah lembutan. Ya wajarlah anak itu tidak faham, satu kali diberi nasihat, dua kali diberi nasihat, tiga kali diberi nasihat. Sabar. Ya. Seperti kita mendapatkan nasihat, kalau malam sholat tahajud ya, baru dapat nasihat sekali, bablas. Bangun, adzan, subuh. Sama kan? Ya. Ayo malam ini sholat tahajud. Malam ini minimal witir lah sudah. Bablas. Sama kan? Udah dinasehati kok belum melaksanakan. Sama anak kita juga. Jangan ribut, terus ribut. Sama. Nah kalau kita mau membandingkan ya. Membandingkan dewasa dengan ininya apa? Treatmentnya sholat tahajud, anak-anak dengan treatmentnya diam misalnya, kan sama sebetulnya, sama-sama belum bisa melaksanakan nasihat. Nah, ya. Yang sudah besar belum bisa melaksanakan nasihat untuk sholat witir walaupun satu rakaat, yang anak-anak belum bisa melaksanakan nasihat dalam bentuk tidak boleh ribut. Nah, itu kan sama sebetulnya. Jadi ya, banyak-banyak nasihat, banyak-banyak kesabaran kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu dulu, ya, sudah jam 8. Sekarang isanya agak malam. Ya. Waktu malamnya lebih pendek daripada waktu siang. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.